Hadirin rahimakumullah, sak sampunipun kula maos tahmid saha selawat kula ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sami saha matur agung panuwun mugi-mugi atas terus panjenengan sami dados tambah amal saleh panjenengan sami. Ingkang salajengipun perlu dipun kawuningani kala wau sampun dipun aturaken bilih taktiman wonten ing taun punika wonten acara tiga boten kados rumiyin-rumiyin ngundang mubalek boten niki terus terang mawon tiga acara kula ingkang setunggal saking jamaah istighosah ingkang dipimpin dening Gus Haji Makdum kalian keluarga ngentenaken kholipun Mbah Buyut Mundir khususipun niku kang sepuh lan sedaya para pisepuh soho keluarga saking pondok lan keluarga saking jamaah istighosah coron dusun kirim dongak punten wonten nyuwunaken ngapura arire luhur saben setahun sepindah niku ingkang nangani jamaah istighosah kalian keluarga griya ingkang nomor kalih kula atur pun aturaken syukuranipun kanca santri pondok saha murid madrasah. Wontenipun akhir tahun pelajaran tahun 2003 kula wau kanthi dipun wontenaken silaturahim enten iki. Mboten pangaosan, mboten mangidho kasana, urang mboten. Ning senasa mekaten dumugi niki mangke ageng barokahipun. Dengan nomor tiga, hajatipun ngelestarakan ingkang dados kegalianipun kanca alumni pondok mriki santri lami alumni menika ingkang diwakili dening Pak Lamji saking Prigi, Pak Slamet, Pak Zainuddin saking Donglura saha Musoli saking Jurusau Ponorogo. Ingkang piyambakipun gadah penuwunan diwontenaken saben selapan dinten sepindah alumni silaturahim wonten mriki di samping silaturahim kalih nambah nggali ilmu. Nah, kesepakatanipun nuwun sewu nggih tepat dinten niki kantos niki permulaan pengaosan alumni. Ngeten, Pak. Niki mboten rapat niki nggih mboten mong kita ngaji menjadi ngaji kitab niki tapi lah sedaya kula tampung gandeng sae sedaya kula namung syukur dhateng Allah mugi-mugi lampan ingkang mekaten kala wau nampi ridha Allah saged lestari sepanjang zaman direkhol asalipun napa Allah Subhanahu wa taala paring dhawuh dhateng kula njenengan sami wonten surat Baqarah lek mboten lepat ayat 23 ingkang ngelipun a'udhu billahi minasyaitanir rajim wala tangsaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Awakmu ki aja lali karo wong sing tau gaya apik karo awakmu wis bentuke apa ae termasuk wong tuamu, gurumu, bojo lanangmu, bojo wadonmu, dulurmu, kancamu sing wis tau apik nyang awakmu. Aja kok laleni. Baru mati gledak kuwi oleh kanca liya terus lali aja ki ndak sipate wong mukmin. Dudu sipate wong mukmin sing makaten kala wau Kang. Mila kelaturane kan hal gandeng pangandikane Allah wala tang salupat delaben aja kok laleni kaapiane wong wis tau api marang awakmu termasuk wong tuwa ingkang sampun wonten-wonten kanca pun wonten-wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh udkuru mahasina mautakum ilingono kaapiane mayit-mayitmu keluargamu sing wis mati. Zaman ulama wonten lah. Wayah mamen ini piye ya kancane sing sing ana kono piye? enten ulama ingkang mikirnya maham enak mikirnya kancane ning alam kubur piye kancaku. Oh niku teng soal piyambae pun ahlul jannah sampun ahlul jannah. Utkuru mahasina mautaku. Ili ngono to kaapiane mayit-mayitmu. Lah niki Pak perlu dos pundi carane ngapiki keluarga sing sampun mboten wonten. Napa dikene omah sing apik. Mesane mengke dipawes kados dene berlian mboten. Wonten duratun nasikin praktek ngudi daya birul waliden ngapiki marang keluarga kan sampun pecah tigang perkawis. Siji disuwene ngapura. Loro disodakoi. Telu keluargane niku sampean rukuni, sampean piki. Niku ahli mayit sing wonten menika marem. Wah, wong mayit didungakane apa iso? Niki. Saged napa mboten mayit niku didungakne. Disuwene ngapura setunggal. Rasulullah SAW pernah dawuh. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Abdullah bin Abbas. Dawuhaken marang Rasulullah alal kuburil Madinah. Rasul pernah piyambak tindak wonten kubur Madinah. Maqbal alaihim lajeng Kanjeng Rasul madhep teng ahli kubur teng mriku. Waqala assalamualaikum ya ahli kubur minal mukminin. Ghafarallahu lana wa lakum. Nih. Rasulullah piyambak he ahli kubur yang sing mukmin, ya Pak. Assalamualaikum ya darul qaumul mukminin antum sabiqun manahin salaikun ghafarallahu wa lakum. Muga-muga ngapura Allah marang aku rasul nih lan marang awakmu. Niki Rasulullah niki. Mulakno dientenaken. Ha. Suwun ngapura, dulur wis mati lho suwun ngapura. Setunggal hadis waktu Rasulullah SAW apa namine niku mendem penuatan mawon sahabat ingkang tinggal cukup Rasul dawuh teng para sahabatnya ma'asyara ashabi istaghfiru lihaikum was'alu tasbita al'ana yus'al. Hei sahabat suwono ngapura kancamu iki suwono tetep islamin imane karena ini ditakoni nih jelas lek donga wonten manfaatipun paham nggih hadirin saniki sedekah nah slametane wene gunane enten enten Sayyidina Ali pernah didhawuhi Rasulullah ya Ali tasaddaq ala mautaka sedekah marang wong-wong sing wis matimu. Fa inna Allah teman Allah yusil malaikat Allah ngutus malaikat yahmiluna sodakotil ahya ilaihim mikul sodakoe wong sing urip ni marang keluarga sing mati. Pai prohuna biar wong mati sing di sodakoe marem jadi cahaya Pak Tengriku. Ni kitab pun ni kitab Wasiatul Mustofa nami ni nama ngaji ni. Marem Tengriku. Fariku asyadda ma'afarikum banget bungai dereng karuan kalih gula sampean waya selamatan ini sik bungah mereka payaku lu nampaknya matur ahli ingkang disodakai kalau mau lana kenging sambeng dan kanggo konca 10 gak apa-apa keluarga suatu patik kasih tak ung 100 gak apa-apa neng gak usah 500an kan kenek sama titip patik patek kasih jiwa satu ndak meneng ndak usah bayar 500an rugi patekah niku regane jagat sak isine niku mboten nutut sik rugi patekah lek samane jeli 500 ngoten wae cuman jeli 1000 utawa 10000 rugi men tak omongi niki mboten rame lho neng lek sampean njaluk bantuan patekah ya ditan kene sampean jare-jare ning ora kok wong sitok kudu iki jariye patekah samene niku mboten cocok patekah niku kok tumurunipun patekah rasul pernah di Dangun Jibril Muhammad Kanjeng Rasul upami patekah ini sekolah ijol jagat saya sini bareng buat tenang saya Kanjeng Rasul jadi lihat di ijol duit saya orang ibu percuma Ali tasodak ngalau mau tak sodako mayit-mayit keluargamu sing mati lho sodako ana ben dadi padange kubure. Padang piyambak matur, ya Allah, Allah maghfir liman nawar kuburana haza. Sampan paling apot yang kang madangi kubur kula niki ya Allah, babasirhu bil jannah kama basanah kama busirnah. Saman paring bebungah tiyang ingkang nyodakake kula niki kanthi kebingan swarga kados asam panjenengan paring bungah dhateng kula. Niki, Pak. Mulane kadang-kadang ban aku ber nyrameti mbahan kok rejekiku rada penak paing didongakne kok sampean iki piye to? Didongakne. Lah niki tampil lho niki. Didongakne kali-kali sampean ingkang sampun mati. Dadi siji praktekke ngepiki kanca, bojo sing wis mboten enten, wong tuwa, guru, disuwune ngapura, sedekah sak mampune dipiki keluargane niku wau. Khususipun kula pomo-pomo dateng kanca-kanca santri kula aturaken ngajeng walu wala tansul padelaben. Sampan pun sok lali kalih tiyang sing apik dateng sampean terutama guru sampean. Khususnya kanca santri ini utawa wong tua sampean sama nilingi sepinten keapian sampean pembalasan sampean nang guru sampean ken manut pelajaran niku amalno kan ngoten mawon kok angel padahal sampean ndak bayar datang guru sampean lah nyurahne tenagane pikirane pun kangge sampean-sampean barang pun iso sampean ndak duwe aturan lha niki lek salah mulakno kula elingne wala tangsal padelaben aku kan santri macanen Quran kowe aja lali karo kaapiane wong sing tau gawe apik nang awakmu walaupun namung istilah to luwun sewu sampean kesandung tiba ditangekne ilinga kuwi ilingono kuwi kaapian lek kowe wong Islam kowe dituruni Al-Qur'an ida kuwi tumbi takyatim pahayu biasa min haur dua. Iki api uangnya balasan sing luwe api. Syukur luwe pomo nilainya api 10 kok kayak 20 atau 15 orang-orangnya pas. Lah untuk api uang dibalas di bandem waduh tidak cocok. Ini Pak gunanya haul. Nah terus buatan kok anggir wih haul haul. Haul ini kok maksudnya coro istilah santri tuh Pak nih. Populer yang santri setahun sepisan peringatan setahun sepisan jane mendino nggih kenging nyuwun ing ngapura keluarga kenging nyuwun ing ngapura mboten namung setahun ning setahun niku kangge nglumpukne dulur-dulur lha ben sasi ben wektu ya repot wis penak setahun sepisan cara wong desa mendak pengeling-eling niku enten kita ampe lamun mboten lumamang slametan niku megengan niku nggih enten niku lho kita ampe lek sampean niku kurang jelas wah niku wadis niku kurang kuat sampean delok nang riyadus salihin. Bukhari wonten pernah Siti Aisyah ndawaken setunggalipun priyantun kangkung sowan dhateng Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ibu kula ni sajak badhe tinggal. Lah kula sumerep nalika badhe tinggal kok tingali tutuke kok umik-umik rasane ati kula. Kaya-kaya perintah dhateng kula ken sedako. Lho upami kula sedako Kanjeng Nabi, ibu kula wangsal ganjaran Kanjeng Rasul. Naam. Oleh hadis sok ana nek ndak percaya, mbah lho, kula omong pindah. Sama ndak percaya niku pun mbah. Hadis sok ana. Masalah ngepiki keluarga sangkang sampun mboten wonten praktekipun tigang perkawis kula wau. Disuwune ngapura Rasul kula aturaken ngajeng kula. Assalamualaikum ya darul kaumil mukminin. Wabarakatuh walakum. Tumuka Allah paring pangapura marang aku Muhammad yang sediramu ahli kubur Rasul. Sing tak gawe sedako. Sing tak ngerukuni ngepiki keluarga sing tau apik karo sampean. Ni kaul Pak. Tak. Ngancik ingkang nomor kalih. Syukuranipun kanca santri samiki saking ingkang wonten pondok utawi wonten madrasah utawi ingkang madrasah. Santen janjinipun Allah auzubillahi minasyaitonir rajim la isyakartum la azidanakum. Lah awakmu gelem atur nuni tak tambahi. Kita ngentenaken syukur sak mampu kula panjenengan sami ing saat injing niki syukuranipun kanca murid madrasah mriki ngentenaken silaturahim kalih wali murid, kalih pengasuh, kalih bapak-bapak guru. Kula pribadi syukur datang Allah Subhanahu wa taala ingkang panjenengan rahmat sowan nikmatipun topik hidayahipun loberenipun padol ingkang wujudaken pesantren punika. Lan ugi kula mboten kasupen matur agunging panuwun dhateng bapak-bapak guru ingkang sareng-sareng mboten kok bantu. Nek mbantu sedina rong dina. Sareng-sareng amar makruf nahyane mungkar melalui pendidikan niki didik dhateng kanca-kanca punika sageta sesuai kalian tujuan kula njenengan sami badhe iso nyitak napa to pesantren dieneng niku nggih apa jane. Inama bungis tuli utami mama karimal akhlak iso nyitak manungso manso sing budi pekerti nih luhur niki lho. Dadi anak sing soleh sing budi pekerti luhur niku tujane aja diulang renor-renor. Bener Pak watuk. Atas kula piyambak syukur datang alhamdulillah ket mulai nun sewu alang-alang hingga griyane bapak kula kula mulih taun 95 iso nggih musala taun 14 taun sik baru 75 utawa 77 pinten 12 taun baru iso nggih musala kula 77 iso nggih musala niku 12 taun 75 nggo sang dosa setunggal niki iso nggih masjid niku mboten saking kula. Daya pribadinipun kekompakanipun bapak-bapak guru barengi dateng kula pamit piyambak ingkang ngucap kula ingkang ngusan dadose pondok iki piye to? Kula alhamdulillah Pak mboten njaluk-njaluk. Mulai sak sampunipun dados pondok niki, alhamdulillah alumni ngertos sing dados gegebengan kula. Pondok besok iso diopeni anak, diopeni alumni, diopeni santri. Ngene lho. Aman kertas apa to gegemane? Kula diarani wah wong ngarepe dhewe kacinge sing kula tuju pondok niki panjen niki tugas saking guru kula ken babat pesantren wonten campur darah sampune dados kula pasrahaken nggih anak kula, nggih alumni, nggih santri eneng apa rembugan kuwi. Mula alhamdulillah ing dinten mewujud maksud kula masalah haul Mbah Mundir. Mbah Mundir pun jere mriki. Mbah Mundir nurune Mbah Jayadi, Mbah Jayadi nurune Mbah Dimyati, Mbah Wedok mriki. Teng kula buyut niku mboten sulapan niku panjenengan Mbah buyut kula. Ngene lho. Lah kula klumpukne teng mriku ben diruwi anak putih iki mbiyen sing babat iki kowe nglakonana birul waliden. Ngene lho. Tujuan kula mboten rono-rono, pomes kok kelompok iku iso dikubur ning kono ki wong sing merjuangne pondok lek ndak iso. Kok tuku 10 juta ndak oleh. Lha pun ngono mangga, lek mbiyen niku sik babate sapa melok anu wae botol 1000 melok nggih tembok ngene anu kula piyambak. Ati aku mau golek tarikan ning sapa sing melok lho takon. Alhamdulillah kula tata sak mangke sampun dae kula pasrane nggih anak nggih santri alumni ajeng kertas daya niki miji. Lho. Pondok niki lek masalah haul mengke sing nangani keluarga kalih jamaah istighosah utawi tarikah. Ning sing genah istighosah. Tarikah kula niki jamaah tarikah ning Khalifah. Mboten ndak mboten dadi mboten ndak mingat, blak-blak nawon. Ya mboten dumpleng kula. Tahun 93 kali almarhum Yai Takim pun didatosnya Khalifah wonten mriki niku lho. Khalifah tarikah Saziliyah. Nah, jamaah istighosah dipimpin dening Haji Makdum niku. Hal niki piyambakipun ngonten ket mulai kala wingi semaan Quran sedinten wau dalu tahlil istighosah manaqib dalu mujahadah hingga dinten niki wau gentos acaranipun kanca santri. Lah kagem bapak-bapak dewan guru kula suwun saklebetipun syukuran kala wau marma pengudangipun dikudang dening panjenengan Said Abdullah Al-Haddad ingkang ngaram kitab Atiya Pak Guru taklimuhu lillahi khairu ibadatin mawarosatin waholapatin mutapaddula. Mulang sampean niku Pak Guru lek krana Allah Ta'ala lek memulang iki karo lek mung ibadah 100 rekangat si api lek mulang sak wektu ki mang Pak Guru taklimuhu nile lillahi khairu ibadatin mawarosatin waholapatin mutapaddula. Mugi-mugi Pak Guru dikudang dening sahibul atqiyah niki piyambake nampi. Alhamdulillah ngono ora dibayar ndak apa-apa, udan ndak apa-apa. Kaya sahibul atqiyah sampeyan dawane tindakmu mulang mukrana Allah kuwi paling gedhe-gedhene ibadah, utama-utamane ibadah, utama-utamane wong sing nampa warisan Rasulullah, warisane para nabi, awak mulang sing krana Allah. Orang iki lek dhuwit. Utama-tamane wong sing dadi ganti merjuangne Islam neng bumi ya awakmu iki Pak Guru. Sing lamu mulang krana Allah Ta'ala. Lho, muga-muga Pak Guru bangga dikudang. Aten kalawa kangge kula ngoten, Pak. Mboten namung niku Rasul piyambak dawane. Kuwi to. Lek panjen kowe mung kowe bibinau terus kok lakone kok ulangne kok tak jaluk ni titel ning Allah senajan kowe ndak pangkatmu bupati ndak camat ning kono ngungkuli kuwi man ta'alama wa amila wa alama yudhi adhimam bi malakuti samawat. Sapa bibinau diamalne terus diulangne krana Allah kabeh niku awakmu ning kono ndek titel yudhi adhimam mal bi malakuti samawat. Ana kerajaan malaikat mereka ngalamur arwah. Rohmu neng kono nih, nopo titel jenderal neng jenderal. Oh, aduh kalau kali ini aduh dibanding ini aduh. Hai hatala yarju mudau manir tako rakiyu waliyul mulki wailal kata ibi jane santri ini kulek tenanan gue. Aduh dibanding ini pangkatnya wong dulu aduh. Muntah leh, sama nak gelem pikir tenan. Pon, sana santri plek. Eh, kita eneng dunia ni kau si. Neng paling paling suwe neng dunia 80 tahun. Sedino akhirat tu 1000 tahun. He pirang jam neng dunia. Sisi tok, wes sekolah kat mulai SD, SMP, SMA, kuliah S1 patang tahun, tambah S2 rong tahun, 16 tahun, sampai 20 tahun mulih dadi gubernur, dadi neng lek ndak saleh, 80 tahun penak biar gebuki ning ngono lho. Ngoten apa lek mikir? Lek sampean gelem pikir ngoten. Dadi to bupati-bupati saleh, lurah saleh, sing saleh, petani sing saleh. Ya ngoten lho, anak sing saleh, guru-guru sing saleh, saleh nih. Sing oleh nikmat wong papat minan nabiin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Namung kula sampean gadah panggenan sih tok saleh. Isa nempuh soleh nempuh mboten lek mboten nyebar. Bapak Guru, kalau wangsuli malih. Lek sampean pun dikudang dene Sahibul Atqiyah ngaten kali Kanjeng Rasul didhawuhne ngoten. Rasul mboten namung dhawuhne tok ndungakne. Napa kurang bangga, napa kurang marem? Apa ajeng sampean ijolne rega dhuwit ndak sepira? Nama ndak sepiro Rasul padahal dungane Allah matawil umuro ulama'i umati. Ya Allah saman panjang ni umure ulama'i umat Allah wasoki kasampan paringi sigar bugar awai waras bakpir zikom bang rezeki ni cukup waktim humpi kusin watimah lek mati saman paringi kusin watimah. Niki penuhuni Rasul datang Allah Ta'ala nuhuni teng wong-wong sing mulang ngaji krono Allah ngaji ni panjang krono Allah krono nuju akhirat. Wah, muka-muka diterima Allah besok tak temu neng kono rasa niki. Eh, kang, uang ite, unak unua zaman bayang nih paling suwe neng donya 80 tahun dah penlekre zaman. Iwak sapi bisa, dah enak le. Upama zaman dadio buang dhuwur. Ini suwe paling suwe 80 tahun dia yang sedih nopi yau minimik daru alpasana hala alif lam jajadan sedih no akhirat ini aku paling sing titik ini aku sewu tahun enten sing seket sewu tahun ayat Cobi. Namung sak jam neng dunia niki, lho. Oh, soalnya ndak ngoten sampean niki obat to, Pak. Kan mboten jaman ngeten sampean roh dia akeh sing stres akeh bunuh diri. Masane agama ndak masuk. Lho. Wah niku bapak-bapak guru kalau tiga niku wah aku lek ngono ya mampang nek mulang neh. Masa jeng lukro mboten sidang kula gering-gering ngene. Gering niki jane kula niku. Neng krono niki ngarep-ngarep dungane jeng Nabi muga-muga jeng Nabi dungane ya Allah sampean panjang ini umure ulama kula. Samparingi sehat badane. Alhamdulillah nggih sehat ngeten. Cukup rezekine nggih enten ora ketang banyu eneng. Ini kangge Pak Guru, kangge bapak-bapak kula atur nggih melok syukur, ngoten lho. Ben manfaat ilmune anak sampeyan lan bapak-bapak kula aturi sadar. Nah, yang men mungkin. Di samping kula jenengan sami kali Allah didawi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ndak ndadekne jin manungsa kejaba takon manembah marang aku. Niku ampun dawane maleku angkusaku balikum naro. Reksanen awakmu lan anak bojomu saka siksa neraka. Niki lek ndak ro agama apa iso to, Pak? Iya. Aman kudu matur nuwun teng Pak Guru. Mestine sing mbek tanggungan sampean. Wailun niku wailun di aula di bani Adam lam yu'alim al-Qur'an wal adab sak banget cilaka-cilakane manungsa-manungsa wong tua sing ndak gelem ulang marang anake ngelmu Al-Qur'an lan tata krama niku mesti sampean wajib mulang. Lah terus sampean jaluk tulung tang Pak Guru, matur nuwun Pak Guru kedang ngoten ora cethuk ya tumuti Pak Amin. Tumuti Pak Amin, asalamualaikum. Mboten wer gara-gara pondok motor pene dek numpak pedah motor bebek dak blas sak semontok iki santri tahun piro to iki santri tahun piro ngene lha niku seeta lek sampean imut ayat auzubillahi minasyaitonir israil ayat surat Israel ayat 17:1 yauma nadengu kula unasim bi imamihim paman utia kitabau bi yaminihi baulai kaya krauna kitabau mbalayut lamuna patila wengiling ono dinane ingsun Allah ngundang pimpinane lek wong rumah tangga nggih pimpinane wong tua lorone munggah yang lurah. Sopo sing diparingi buku iso nampani tangan tengene bakal ya diwaca buku amal tangene yakni bejo. Allah ndak bakal nganiaya. Niki lho Pak, niki lek diwaca nama ngoten lek sampean hayati. Kula njenengan sami kedah mikirne anak bojoku aja sampe besok maburing buku ning amal tinampanan tangan kiwa atau geger. Lek sampe kiwa kafir, geger munafik. Sing selamat lah iso nampani bukune amal tangan tengen panggah agamane Pak piye ampre selamatnya agamane anak buju niki mestine lho Pak malam-malam zaman-zaman nggih dadi jane wong dadi pimpinan pun to pen pimpinan partai yo lek ngerti niku mboten wani ugal-ugalan kok pasti didangu Allah dipanggil. Tur pimpinan sing saestu mikirne nasibe slamete sing dipimpin uga ana akhirate barang yaum manatmu kula unasim bimamin paman utia kitabu biyamini paule kaya krana kita bawa lanjut Allah ndak bakal nganyo sak boboting wiji sawi mboten niku zaman pikirane Qur'ane ngoten hadise adibu auladakum bihubi nabikum wakubi ahli baiti wakubi tilawatil Quran anakmu ki wulangan tata krama demeno yang nabimu demeno perilaku ning nabimu sunai nabimu demeno maca Quran kecilik saman belajari Quran mboten isa niki terus sampean buarang kadung ketelanjur bingung Jane asline lare-lare niku sae asline. Salah didik wong tua lorone. Kulo mauludin yuladu ala fitrah. Kabeh anak dilairne keadaan suci bersih. Ila anak abawahu yuhawi danihi ayu nasironi ayu majjani kejaba wong tua lorone sing nyitak anake. Eh, ngono didohne musol, didohne langgar, didohne masjid, didohne pendidikan agama. Hanya pun menun sewu, saman benjeng, saman delok, pun neng kono, saman delok. Bakune pun bapak kula suwun, bapak ibu wali murid sadar, bila kula njenengan dituntut kali Allah supados mikirne keselamatan agamane anak, bojo atau keluarga. Agama soal rezeki pun ditanggung Allah. Rezeki ini wonten sekawan, matmun niku ditanggung Allah. Tanggungan Allah kaya urip matine sak panunggalane wonten rezeki maksum kang sampun dipun tulis wonten Lauh Mahfudz wonten rezeki mamluk kang sampun diwehne teng sampean wonten rezeki malih maungut niku sing dijanjeni Allah lek kowe gelem teman-teman mempeng lemu ibadah aku tak kaya jembar niki maungut sing sitok niki saged damen debak sing telun pun ditanggung Allah ora usah man golek nggih pun enten kacae sampean apa rezekine niku wae telo rambat apa beras apa jagung ndak apa niku pun hak ya Allah. Ora usah sampean pikirne putuku bisul nggih piye pangane piye ora usah ngoten pun Allah sing gawe kok. Wajibe kula sampean manembah dhateng bendara sing ngopeni pun mriku kewajiban kula sampean nata agamane slamet te anak putu kula sampean wonten akhirate. Oh niku kangge wong tuwa. Ya kangge kanca-kanca santri ngoten. Sampean sadar bapak guru le mulang sampean ngados ngoten upama ndak diulang nek nek sing ulang pak guru dhewe mboten ngaget. Hasiling ilmu telung perkara. Wujuding bocah enten wong tuane ndorong pak guru neneng. Bocah mempang pak guru ndak be ibu. Wong tuane ndorong ndek neng pak guru ndak dadi. Eneng pak guru bocah mempang wong tuane ndak ndorong ya slendro. Gek mlebu ge ora nyandi mlebet padahal dolan. Telune kedah manunggal. Bocahe mempeng lek ngeten dados mengki. Wong tuane ndorong le belajar ngelmu agama tenan yo le. Lah lah lah. Lek sampean mboten sampean rugi tenan Pak sampean pon-pon sampean rugi tenan pon. Apa ajengan? Sampean nek tuwek nuwun sewu diterik turis sedan pak numpak mriki halah boyokku wis ndak penak engko numpak no sedan iki regane pun 250 halah wis pangan ndak penak lek wis tuwek ngoten iki lho nuwun sewu kula ngenten mlano kula syukur alhamdulillah kok enten kanca santri yang manahipun kebikak ngajak alumni ha niki sing kula butuh nih. Delok zamane sing kaya niki anenge wong stres bunuh diri kata disebabne agama ndak digunakne. Lek kepengin awakmu keluargamu dadi keluarga sing apik rohna agama niku mun resep Rasul ndak kena dibantah. Idza radallahu ala baitin khairon yufaqihu bidin. Lek kowe kepengin keluargamu apik dadi dicitak apik anak putu apik rohna agama. Ya kula aturaken wau. Jadi polisi-polisi soleh, camat-camat soleh, lurah-lurah soleh, gubernur-gubernur soleh, tidak masalah. Lek gubernur tak ada, wow, tong mereka bincang pun menten mau kup jebret parikun biljana waping, podo prosesnya. Ngalami podo. Nah, niki sing mengenai syukuranipun kanca santri, murid madrasah. Ngancik kang nomor 3 gegayuhanipun kanca alumni kepingin ngantenaken silaturahim pendak selapan dinten sepindah sarana ngantenaken musyawarah kanthi dawuh pandikane Allah wasawir humpil amir wa tawakkal Allah ampe nindakno musyawarah aja rumangsa wis pinter. Rasulullah SAW diparingi diturunnya Al-Qur'an 30 juz sik didhawuhi Muhammad ngelmu sing kok tampa sik titik. Wah, kuwi soal kuwi rumangsane wis pinter. Gah, karo kanca kae saran kanca ngene aja niku senesanune wong mukmin. Nalikane pun Kanjeng Nabi Musa meguru dadang Kanjeng Nabi Khidir. wonten ing tengah lat mriku wonten manuk nyucuk banyu segara. Kanjeng Nabi Musa nalika semanten bangga, Bani Israil ndekne ngalim kaya Nabi Musa. Bangga piyambake. Cetuk Nabi Idris didhawuhi Musa, ngelmu kula kalih ngelmu sampeyan. Ngelmune wong alam dunya sak jagat iki dibandingne ngelmune Allah kaya banyu sakjroning cucuk manuk wau kalih lautan iki lho Musa. Aja rumangsa wis aku wis pinter, aku mau musarah musarane wae aja ngono. Wasawe rumpi apike di musyawarah. Niku lek dasar musyawarah, malah lek dasaripun niki mengke silaturahim. Terus nambahne rumaket. Allah dawuh wonten kadisul kudusi. Wajabat mahabbati lil mutahabbini lil mutahabbinali walil mutajalisinali walil mutajawirinali. Tak tentokne tawehne kasih sayangku Allah, katresnaku Allah marang kaulaku sing duwe rasa sayang menyayangi sesaminipun krana Allah, ning krana Allah ora krana nafsu. Api barang gak cocok, ora demen lah. Niki sentes mboten ngoten. Api krana Allah, demen krana Allah, geting krana Allah. Walil mutajalisin lan lelungguan bari ingsun, lelungguan karo kanca-kancane, li krana ingsun Allah. Walil mutazawirin li. Kasih sayangku tawene tumrap wong sing turun silaturahim kan tujuane krana ingsun Allah. Niki tujuan alumni kula aturaken ajeng kula setuju ni mendasar sedaya kula wau para bapak kula aturaken sing kalipun mekaten kula sebagian mawon niku soalipun nuwun sewu panjenengan mungkin kula wingi kesel mulane wis cekake esuk gampang wis nek pancen disenengi alumni ngenengake saben selapan dina pisan anu gampang dhisik iki jajal piye lah sak lebetipun alumni kempal kalau wau dipun wontenaken pengaosan niki ngaos mboten rapat mboten mau idzah kasana ngaji kita apa yang ten terus kula kan milihne napa ta yenake gandeng sesuk permulaan ki barengan kholeh buyut ngaji kitab arwahul mautan iki tapi Mas nek sakaran kula nah niki lekas kita nilai rakyatan sekedik kita nilai ngaji ini pun jelas boleh ngoten wau syukurane ngoten wau syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti al-fatihah. Abu Bakar Siddiq Umar Faruq Utsman bin Abdul Wali sedih tutin kelapa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il muslimin wal muslimat wal mukminin wa mu'minat aqiyamin wa min awali zamani ila yaumil qiyamah li arwahi sayyidi ahli kubur wal muslimin wal muslimat wal mukminin masyariq al-ardhi maghribiyya bariyah baqiyah min yamin shimaliyah wali arwahi abaina umatina wa jatina jatatina qurbana syafina satima syaikhina syaikhina aluri adha ahli arifina di karumah di turukatim syaikhina alil ijazah syaikhina musani bil kitab al-bayatihah. Bibarokatihi wa bikaromati alumihi wa Allah maksudna pahadiri juhani alaihi wa amitana biasa ta'udah dan tahadihim al-fatihah. Ini kalau maos bapak yang kan buatan nyemak kisami maun ganjaran ini jadi pun sediakannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahiladzi bitahmidihi yastabtifu kulluman yukmalu la yarifun nas kebagoda hayan wa maitan sayidina sa'idan au sakian wa bidikrihi yasduru kulu kitab wa bihamdi tanamu ahli ni'am bidari sawab wa bi asmaihi yuktanal askiya bin arqo dunahum hijab wa duroba bainahu wa binasung adab bisuri lahuba batinu fi rahmah wa gheru min dibalil adab wa inna sakaratil maut basidatuhul labuda maududa iklam anau laulam yakum bena yadil abdi miskin karbun walahulun walahadabun siwa sakarot bima jurdia lakana jadir ayyuhal ikhwan iklamu anasida dal alami bisakaratil maut layak ribdo fil haqqat ilaman dakoha waman lam yaduga bayin nama yakdua ima bil kiyas ilal alam alati adrokoha wa ima bil istidilal bi ahwalin nas bin nasini ngala sidati mahum bih nama kola Allah ta'ala idaja ajalum layak stakiruna sanata wa stakibun ayyuhal ikhwan haka ila tapakratil maut wal mauta warawkul mauta kepa kaluna wa haluhum Kepa haluna wahalahum nasalullah apa wa afiyah wa amfatat wal muafatat daimat tabidin wa dunia akhirah amin Allahumma amin ya muji basaidin Bismillahirrahmanirrahim hal ya'riful amfatu bi ziratil ahya wa salamhim ana ta wong-wong sing wis mati iki lek dijarohi wong si urip roh apa ndak jawabipun Sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong kok padha ziarah kubur, wong ahli kubur lek diziarahi wong sing urip roh apa ndak. Rasul ndawaken mami muslimin nyamuru ala kubri aki kana ya'rifu bidunya basal muali la radallahu alaihi ruhu hatta yarudu alaihi salam. Ora ana wong Islam sing liwat ana kubure dulure, kancane, wong tuane, gurune. Karena ya'rifu kang wis kenal ing dalam dunia atau durung kenang payu salim mongko uluk salam samana assalamualaikum ya alal kubur ila radallah kejaba mbalekaken sapa Allah ngali ngatasé mayit ruhau dibelekne rohe mayit niku sekuti kasaman uli salam dibalek mlebet mriku lajeng jawab salam sampean kata yurta alissalam paham pak nggih Jadi wong ziarah kubur lho apa kubure roh diparani wong wis mati. Maka sarung teman-teman nindakaken sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat marang umatipun ida salimu dawuh pandikane Kanjeng Rasul teko salam serta bala ahli kubur ing atase ahli kubur ya salim alaihim salam mayyukatibuna. Kowe lek salam karo ahli kubur ya kaya uluk salam karo kancamu sing kok jak omong-omongan kuwi ya tetep assalamualaikum ngajak ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya daro komil mukminin. Salam ya ahlal kubur Rasul wau. Ngoten. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya piro lolan awalaku Rasul ngoten. Sing umum assalamualaikum ya daro kaum mukminin antum sabiqun manahnu insyaallah iku. Jelasipun ahli kubur saman paran ini kan roh saman uli salam yang ngerti jelasnya ngerti ngan ngaisata roja anha kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin rajulin jazuru akau waya sisung indawi la istana sabih waroja alih kata yakuma orang no wong buten wong lanang tak mawon orang ana wong sing ziarah marang sedulur sing wis mati terus lungguh ning sandinge kuburane. Kejaba wong sing teko sing lungguh iku dadi aringe tentreming mayit sing diparani kala wau. Ana sallallahu waqsatahu wa rahimahu ghurbatahu wa tazawwazate. Saman lungguh teng-teng ale maca ya Allah. Saman tentremne manahe penggalipun ahli kubur niki ya Allah ana sallallahu waqsatahu Saman arengaken ayemaken desaipun iki ya Allah. Ngeten Pak. Eneng gunane. Ya mulakno lek iso niku ngamal niku bareng ilmu ngeten lho. Lah sampean timbang dirapati ya golek kitab e Kang yo tak jekno, nomen ro kitab e kula tak bedru apa erope apa murate sampean ro sampean penthung ngeten kula ning mriki. Ora taman salah ke ngamun katenaken mawon. Mamin rajulen mlano sampean sok mara, aja lek arep dadi mana, arep repot mrene kuburane bapake nggo pecok rene mak bi aja. Ndak pantes santri ngono ya ketang mbenjuk masuk pisan, no piye mara diwacane apa-apa ni wacane Yasin, mampu sampean napa kuburane bapak sampean, napa mbah sampean. Ngoten sampean benjing ben di rumah ngoten aja lek ndak arep bodho arep poso ndak ngora nggo pecak nggo kembang biro jangan ndak niku senes santri santri ngeten iki lho lek wis ra ngono ya ora-orane seminggu sepisan piye tilik ana resi ana sing kono maca apa-apa kono ayat-ayat Allah nyuwun ngapura rasul niku pernah nyuwun ngapura ngadeng Allah wau. Istaghfiru li ahaikum mas'alu tasbih. Suwun ngapura suwun ketetepan Islam lan imane mayit iki krana iki dina dheken murtahinun ning kuburan niku sik digadekne ngoten Pak. Ning gaden. Kejaba wong alim netra. Lanang lek jeng ngerti wong alim iman-iman dijolne dhuwit. Dijolne ama iman. Wal ditampa Allah pun coba banget. Lek sing ngerti. Mboten ngerti dijolne dhuwit jolne nama. Wah, Pak Kiai Haji pun warem. Masalah. Benteng. Celok kiai cara bahasa Arab yang ulama inama yaksallaha min ibadil dadi wong sing takwa marang Allah. Contoh wong sing wedi marang Allah niku kiai. Ten Pak. Ya terus jelas. Ahli kubur niku lek dipuruki ahli waris ingkang zaman ning donyane saya marem. Yo ojo terus oleh anu kok turoni awer ya ora sah ngono ya seminggu sepisan piye ngoten. Ngan Abirah radhiyallahu anhu qol idza mara rajul bi qabri aki ya'ribu wa yusallimu alaihi radhiyallahu salam. Tatkala ana wong liwat ning kuburan terus uluk salam wis kenal utawa ora, mongko ahli kubur balekne jawab salam. Wa idza marabikum la ya'rifu pasir malih urung tau kenal ning uluk salam ya tetep dijawab. Dadi mukhasil hadzal mayit kasiling dawuh kang kasebat ngajeng kala wau anal mayita yasmuru bil akhya wong urip wong mati niku roh krasa terus nalika diparani keluarga sing se urip. Lek wonten kitab karomatus sahabat Sayyidina Ali Sayyidina Umar sing gadah karomah iso jagungan karo mayit. Sahabat niku sing iso jagungan karo mayit Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sayyidina pernah ya mbake pun teng kubur asalamualaikum ahli kubur. Piye kabare nggenmu? Engko tak kabari nggenku. Sayyidina Umar. Loh. Niki kitabe enten karomatu sahabat. Kowe tak kabari ya. Bojomu ke sing kok tinggal saiki serabi. Bandamu kae diwaris. Lah omahmu kae nganggur kae. Sing kok bangun ndak nang nganggur. Niku Sayyidina Umar. Anakmu saiki kelunta-lunta yatim. Mulane pumpung sik padha urip lek duwe anak aja anake dhewe mawon ngepi ana anake wong mbok menawa lho. Awake ditimbali Allah anak yatim maneng sing anake ndak ndek aneng sing ngopeni ngoten lho Pak. Jane kan ngoten jane. Aja rumangsa kuwe rumangsa aman ora kurang apa-apa nalika awak segar bugar kecukupan lan aja putus asa nalika kuwe kekurangan atau kesusahan. Ten mriku niku Bapak. Ah, Sayyidina Umar, alhamdulillah Sayyidina Umar. Jawabe ahli kubur. Piye kabar nggenmu? Neng kubur maksudnya kowe iki piye? Tibae estu sing dijanjekne Allah wa matuqad dimuli angpusiku min khairin tajidu indallahi sing kula amale tibae kula terami saestu amal kula sing kula lakone bondo kula damel amal niku tibae teko saestu jenengan. Sing boten nggih mboten. Niku Sayyidina Umar. Sayyidina Ali ngoten teng bakek, bakekno kuburan ning Madinah. Janten kalih niku gadah karomah saged omong-omongan bareng wong mati. Ya wong kiai sing ana sakit kok kula ning gadah kiai sian almarhum Mbah Yai Sira Tanon iki saged tok jagungan. Abah niku Habib Ahmad Al-Mugdar nggih saged tok Habib Ahmad Al-Barun saged jagungan karo mayit ngeten iki. Lah kula njaluk ijazah iki kula jajane sampean niku. Niku Miftahul Barzah. Syahadat ping telu sak napas, selawat ping telu sak napas, asalamualaikum ala thayyibatin aliyin azim. Ulu alam masuk, salam wali sak jagat, asalamualaikum ala Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Ya saya Abdul Qadir kula nyuwun barokah saha karo mah panjenengan kula sang sowan datang Allah Taala punika salam kula katuran niki niki eneng urut-urutane sing Abdul Qadir dawuh kelek jalukne aku jalukne Allah jaluk aku. Nenten dina saat tu mau jaluk aku mau tak terus ni. Tawasul kenging-kenging sampeyan delok wonten bab salat istisqa. Sayyidina Umar nalika salat istisqa, ya Allah kanthi kagungan jenengan saha sapan jeneng Nabi barokah Sayyidina Abbas kula nyuwun udan-udan ngene. Niku kitabe tawasul kong idae tawasul kenek asa ndak lali dhisik Allah Rasulullah terus sinten. Mbah mundir kenging, Mbah Sunan ngapal kenging. Pokoke kasih Allah. Krono id bidikrihem tekolo ditutur asmo-asmo wong sing ditresnani Allah tupaku abu-abu sama matungla dibuka lapangin langit ini pak hati ini miptakul barzah kunci ini ngomong-ngomongan karo kayak sampah nano kalau ngibutin sakit ya pokoknya duwe kalau ditutupin sampah hati siji salam kalau katuro panjenane niki ndak duwe istilahnya duwe toto kromo pengkale kanti jarah kula mugi Allah maring non iki soale rasul janjekne manjaro aliman pakana manjaro ambiya manjaro ambiya pakana manjaroni manjaroni wajabatul syafaati sapa jarah mari wong alim padha karo jarah para nabi sapa jarah para nabi padha jarah maring sun nabi sapa jarah sun nabi tak wajib sapangat puniki lho antong-antong barokahe kaapiane jarah wau kali kanjeng rasul kuwe tak sapangati. Kesapaan tinjeng nabi ini sakit om luangke kasih link tujuan. Bunti musrik musrik neung loh. Gak kancing ni seneng sampan tak dudai. Gandeng kulo si tau mimpin kau ni siaroh. Kulo dudai ni apa topat awam ni kiro dudai. Sayyidina Ali ingatan. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Ali kabar eh. Bojomu dirabi wong. Wong sik rondo-rondo sik nom rabi wong. Lah omahmu kae saiki dituku wong sing biyen tau gelutan karo mungsuhan karo kowe. Nek saiki sampe delok kok mboten kula mboten tambahi iki. Kacek kok jumuk cara jawane. Sing nggone wong sing tau anu karo kowe rame karo kowe ka lho. Bandamu diwaris. Wis saiki ya sampean roh dhewe mun nek campur niku kula roh nggih mendel mawon. Wen kulon masjid wen tolong sauki omah api ngiamblas. Etan pasan wen omah gawedhe wae ngiamblas. Ha niki dipikir ngene lho. Ngono kuwi donya wis ngono biyen lek gawe dhewe wae payuh nek biareng mak plek mati diwaris ya lek payu tidak ndak payu diruwem omah piwambrone lho. Ngono Pak. Lek sing diparani Allah niki utuh minim 10 70 10 disedakone pekir miskin 70 nang keluarga 700 nang sabilillah yang alim niku ndek ning anune batase adi mandalati yukridul qodon kasanan niku sedakone wong alim niku ndak diwilang 70 mboten liwilangane Allah sing mlan saged tewon niku lho. Tak belanja kau darah ni, wah mana duit umbatan pak umbatan, kong kulong pun nyawa pedus pun angel mangan, apa tinggi doma, kau mau sama nggio, aceng tumpanin pedah mau pancal di sini so numpak pedah pancal pun, nggio, kau nama ngomong sama mesti neng ini, umpong tak saya neng kesempatan kau jenar sami, ngiling sama mesti neng urip ngeteh ni, pun, ini kau tak jelas. Ahli kubur sumerep Sayyidina Ali ndawuhi ngenten. Aku ki anu Ali, eneng kene sik ditahan. Eneng kuburan niku murtahin ndon. Mulai eneng kadang-kadang nuwun sewu, terus jajal wacana zikir iki ben nggih tebusan jumuke saking niku wae. Wa ana murtahin nahnu murtahin aku neng kuburan sik eneng gadet. Lek wong mukmin wong lama mboten, Pak. Mulane kula ngene, lho, lek diparing ilmu mbok eman-eman, kowe dibebasne Allah kok kowe. Ya ayuhan sumut mainah irjingi la rabbika radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadat jannati. Dibebasne Allah lek kowe mukmin tenan, ulama tenan kowe dibebasne. mulane ampek pirang puluh tahun iki panggah cethuk imbanu. Lho. Beda wong sing mati wong mboten mukmin, belas pirang-pirang tahun ndak jebusian. Tenan, Pak. Ya ayo nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiya fatuli bi ibadi wa tuli jannati. Nek wong mukmin kon tenangane nggih. Nek kawula aku dipupuk wis nang swargaku sak senengmu wis. Mati jebret del maburipun rahmat dal Baitul Maqdis nika cara Isra Mi'raj sampeyan delok. Mi'raj kok nggih sing mi'rate Rasul niku sampean senajan teng mriki medale mriku dol munggah. Sampai sangit langit sapi itu lek mukmin. Eh kafir jeblak ke langit awal buwelek ning bumi sapi itu beleng. Hon. Hal ya malul mayit bi amali khayy min aqribi wa ikmani. Mayit ki apa roh? Ngamale keluargane sing sik urip anak putune sing ning donya roh, Pak. Jadi upama sampan pun buatan enten anak putu sampan mangke nyedit-nyedit ya didunah gula anak putumu nyedit-nyedit gila. Ingatan anak putu sampan mocokan gula anak putu mocok Quran gila. Sama yang tidak percaya niki tahu sampan kurungannya Isra Mi'raj Rasulullah Kanjeng Nabi Adam nanti kok dipun Isra akan dipanggil Nabi Adam lek ningali anak putu sing wonten tengen. Alhamdulillah mesem dulu ya Allah sama benih suarga. Roh anak putus yang wantan arah kiwa nangis guguk. Roh malah-malah kalau sampan niki mendino kadang-kadang diaturnya Rasulullah sampan ngaji syaratia terakhir Allah ngutus malaikat setunggalnya malaikat ingkang ditugas namung ngaturnya amale umat Kanjeng Nabi dan Kanjeng Rasul mendinane enten. Sampan roh ngoten aku izin sungkan arep berbuat ini izin oleh Allah, izin oleh Rasulullah sampai aku tidak duwe tata krama malah-malah jeneng santri dipentok neng Rasulullah lakon ku iki didudukne Muhammad Kanjeng Rasul niku umat panjenengan haya amul mayit ana ta weruh sapa mayit ping amalil haji ing amale wong urip min aqribi saing pabate wa ikhwani dulur-dulure naam roh roh. Inal mayit tayak lamu mayaku ngubi aku ibu mayit roh ngamali keluargane sing seneng donya elek apike pun ndak karu-karuan sampean Pak lek pun eling ngoten niku nuwun sewu tresah panjenengan ajeng ita anak putu sampean sampean kepingin bunga neng kono lek pun dipaten pun ditimbali Allah neng kuburan sampean kepingin bunga ya wong anak putu nggih sampean dudune agama lek mboten monggo disini senes kula. Laku jantrane anak putu ning donya kaya napa didudan iku lho, lakune anak putumu. Ida kana ta malhum kasanah para kabiyal ampat wastabdaru. Lek ngamali anak putu keluarga sing sik urip niku sae ahli kubur bunga-bunga. Alhamdulillah. Aku mbiyen kok ndek anak putu sing ngerti agama. Mboten mbak ingkana ta malum saya kazana lek sampai anak putu sampean niku amal elek sampean nang kuburan susah. Roh tingkae susah. Wah ning donya wong nggih ngoten kok Pak. Dikabari anae panu pura gelut. Ya susah barang. Wah anae panu oleh hadiah tua hutu empen ya bunga. Bakat waroda teman-teman temanku ani salaf asali anak kadaum tolaban yang kuanihi ayang sakau setunggal pun wekdal wonten batu salaf sowan dateng kancane pun ulama sowan dateng kancane kang aku ki mbok kok elingne pitutur sitok ya kang sing kenek tangi gundelan patiku kang lho lek ulama ngoten mboten rumangsa pinter awake ngalima kaya apa mbok menawa aku ning klendran kancaku ning sing eling. Wah aku ini diling ini malah mana ini kelaturakan kalau nganti Isra Mi'raj jiro Rasulullah itu wis nampo titel Sayyidul Ambiya wal Mursalin diling ini Kanjeng Nabi Musa sik nerami kok Ora kok, oh, Nabi Musa kula niki won titel kula Sayyidul Anbiya wal Mursalin sak jagat paling mboten enten kados kula mboten ngoten. Muhammad suwana nyang pangeranmu, suwana kaentengan bebane umatmu kuwi. Wis ta awakmu aja wedi kangelan merjuangne umatmu dalokno keringanan 50 wektu nganti dados imang wektu niki. Saran saking Kanjeng Nabi Musa. Aja megugu malah nom-noman dadi kiai nom-noman megugu aja. Iku carane anu lho gali ngoten niku. Dadi takok pisupuh-pisupuh piye sing tau ngalami berjuang. Isra Mi'raj niku lho kan. Ana dedai. Takok nyuwun Kang aku mbok sampean kae tutur sitok ya Kang sing kena tak gawe cekelan kangge akhirat. Pakola lajeng dawuh sinten kancae Kang, ya mbok menawa iku manfaatine nyang awakmu. Apa Kang? Balagoni anak amal akyak turu duala aqribin mauta. Aku tau nampa ya dawuh teko ing ingsun napa amale wong urip bakal dipentokne marang keluarga sing wis mati-mati besok kuwi ning kono dipentokne karo amale anak putumu, keponakanmu, bojomu didudahne. Ono e kelakuane bojomu didudahne. Ngeten, Pak. Nek dereng kesel nggih. Mpun ada dereng? Dereng? Diterus nih. Eh, pun kok jumut titik-titik mawon. Halil kiraatu indah dapnil mayit ana to moco-moco wau kelomong nih wau ndungak nih moco surat Yasin nopo Quran yang kuburan kalau hukumnya dos nih sunat pun kalau cekak ngonten mawon. Sodakoh sunat pertek ngaeni dateng konco wong tua loro guru kang sampun boten wonten kita suwene ngapura kita sedekah sak mampune kita seni keluarga. Hal yasmangul mauta alahya wayak ripuna akwalahu wa amalahu. Wong wis mati ki apa krungu suarane wong urip ucapane wong urip apa piye? Iya. Soka anabin bintinar anaukol mamin mayite nyamuti lau wayak lau mayakun upi ahli ba'dah. Ora ana mayit sing mati kejaba mayit kuwi roh keluargane sak pungkure niku. Banau melayak zulu nahu wayak bin nahu mayit ngerti didusi keluargane. Diusi mulana sing apik nuwun sewu lek mayit wedok sing ngedusi wong wedok lanang wong lanang pun mayit wedok sing ngedusi wong lanang isin ro kok lho sapi iki timbang ngono alung tayamu mae lek ndekne wong wedok iso ngedusi mayit tayamu mae wis mayit ditayamu ndak usah didusi masalahe teng niki ro anahum layak silunahu wayak nuna ro wanau layang duri lehen deto sing ngedusi kok lanang-lanang iki nom-nom ngedusi. Lek mayit wedok sing ngedusi digolekne wong wedok. Bina priantun putri ingkang saged ngedusi mayit sampe sak ngulesi. Ngalati mengke wong lanang. Dadi mulai ngedusi sampe ngulesi niku wong wedok digolekne wong wedok. Lanang wong lanang. Lan sing ape male niku keluarga ingkang gadah tresna. Lah salat mayit benten. Ndak kaya salat maktuba salat mayit imame goleki wong sing duwe tresna ning mayit anak dhewe ndak tresna karo wong kancane jejerene siji sope mayit niku mun beteng rong jam lek sope nyalati mayit nang mundur umpama wong telu ya jejer sitok-sitok kaya cirak ula ngoten niku lek nyalati mayit lek nyalati jamaah bisa nggih mboten tengen kiwa tengen nang perlu ngaji kan santri. Wah ini tidak ngerti. Wah wabar telu dana nguri ini. Api jejer. Wasoka an mujahid an naukol an narajula libas sirope kubrihi bisolagi waladi mimba'di. Mayat kono bunga yang dalam kubure lek kecetok duwe anak putu soleh. Ini lho. Yastab siru bunga-bunga sopo mayat sepi kubri dan kubure mayit bisa lagi waladi sebab soleh anak mayit mimbati sak pungkure dek mati eneng duwe nurun ake anak to putu sing soleh sing diharani wong soleh niku manungso sing senetepi kak kewajibannya datang Allah kan kak kewajibannya datang sesami melakoni perintah Allah dari larangan lajeng saya kalih wong tua nekane kewajiban teng wong tua moro tua guru kanca tangga niki wong saleh. Lah lek sampeyan ngoten Pak. Ngene iki manungsa sing bejo. Mboten namung manungsa sak jagat ingkang salat, malaikat ingkang mikul ngaras mawon nyuwune marang wong-wong sing duwe anak putu saleh atau wong saleh. Wonten surat Ghafir apa-apa niku. Wonten kok. Alladzina yahmilu la'asa wa man haulahu yusabbihu nabiham dirabbihim wa yu'minu nabi wa yastagbiruna lilladzina amanu Rabbana wasitakula sya'in rahmatan wa ilma fahbir lilladzina amanu wa taba'u sabilaka wa qim azabal jahim wa takhilhum jannati adnin lati wa'atahu wa man salaka min abaihim wa azwajihim wa zuradihim innaka antal azizah. Malaikat ngaras, si Mikul ngaras, dalaki watengane malaikat ngaras, nyuwone siji ngapura marang tiang-tiang ingkang netepi agama Islam, tabang sabilaka siji iman. Lilazina amanu, wa yastagbiruna lilazina amanu siji wong iman sing disuwune. Nomor lorone wong sing netepi sambat tabang sabilaka. Nomor telune lek dhek tobat dhek dosa mertobat. Pakbir lazina tabu. Nih. Lan wong sing soleh-soleh disune dening malaikat ya Allah, tiang-tiang niku sampean lebetaken swarga adnen bareng karo bapak-bapak e bojo-bojone anak-anak putune. Wa tahilhum jannati adnil lati wa'atahum. Wa man sholaka min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ndakan tenan. Wong sing iman netepi agama Islam, lek dosa mertobat, usaha dadi wong saleh, niki lek kepener iso klumpuk sak anak bojone teng. Neng kosok wangsul, Pak. Wong sing nyembur anakne agamane. Nuwun sewu. Niki kosok wangsulipun teng mrikane benjing kosok wangsul kali niki wau. Sing ajeng wau surat Ghafir, sing niki surat A'raf. Wanada ashabul nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Walu inna Allah haramahuma alal kafirin alladina takhawzu dinahum lahu wa wala'iba wa ghuratumul hayatu dunya payoma nang sahum kamana suli ko ayomim haza mamakanu yad hadun. Undang-undang menerangka sing naiko neng uripe neng donyanin nyembranakne agama Islam ngerti lho Pak. Alladzina takhudhu dinahum lahwa wa la'iba. Wong sing zaman uripe nyembranakne syariat Islam teng mrikane benjing undang-undang. Wanada ashabun nar undang-undang ahli neraka ashabal jannah datang ahli swarga. An api duwe aku mbok kokei sak seruput ae wong ahli swarga ngombe enak-enakan manen piyambake ngene kok tengok-tengok raku mbok jaluk titik ae. Jawab ahli swarga wong sing mukmin wau. Maqalu innallaha harama. Allah ngaramne mangan ngombe iki ndak oleh kowe kanggo wong-wong sing padha kafir lire wong sing nyembranakne agamane zaman wonten donyane. Mila nuwun sewu. Bapak wali murid, ya ibu laturaken ngajeng kula wau. Dados tugas kula njenengan sami dateng keluarga ping baku niku masalah agamane. Soal pangan lan niku mbon enten-enten saking Allah mbonan wa qasamna bainau ma'isyatahum ingsun Allah sing ngedum pangupa jiwane. agamane ini lho. Niki ndak kene dibantah niki Quran sampean mamang nuwun sewu pun ngantos mamang. Iki Al-Qur'an. Nek kula sampean usah iso dadi wong iman, netepi syariat Islam, cara rumangsa tobat dosa tobat. Kale mulai kata disuwunaken. Paghfir lil ladzina tabu, ya Allah. Saman paringi mertobat, saman paringi ngapura dosane niki kalau dengan dika niki wa tabang sakang tansah netepi dateng agama Islam panjenengan. Bakim ada basing pun ngantos saman gunin rokok jakim saman reksa ya Allah. Saman lebet ni swarga kumpul kali anak-anak bujune sing sami soleh-soleh. Kebanggaan mboten enten Pak Kejawi duwe anak putu soleh. Mula Rasul sallallahu alaihi wasallam dawake idama ta ibun Adam ing kota amil jami amalihi ilamin salasin. Wong lha wis mati ndak iso nerusne perjuangane kejaba yen duwe tung tinggalan telung perkara. Ngelmun yo tapang ubih ngelmu sing manfaat, sedekatun jariyah, wawaladun saleh, anak sing saleh, mboten anak sing piye-piye-piye, mboten-mboten anak sing saleh. Musa, kita usahakan kula njenengan sami saged dados wong saleh. Nabi Yusuf alaihi salam sampean pirsa pun dadi nabi, rasul, raja, sugih, ganteng. Mature piyambake napa niku? Mboten Rabbi anta wali bidunya wakil tawa pani musliman wahik ini bisa jenengan yang kang merintah ya wak kula nguasa wak kula ya Allah dunia kira kula saman pejai Islam saman kumpulnya kalau jengan dikoyengang soleh ini kena Yusuf Robi kota taitani malmuki jenengan paring datang kula kerajaan Nabi Yusuf raja walam tani minta wilah hadis kula saman paring ilmu sakit nakwil pinten-pinten ipen pati rasa mawati neng jenengan ya Allah ingkang kulo bangga angkan anta wali bidunya wak panjang ingkang merintai badan kulo dunia agarat kulo tawapani musliman balik ini saman pejai kulo nikan di Islam monggo sak nopo sak niki monggo pokoknya pejai Islam balik ini bisa lagi ini kalau Nabi ngerti kalau digulai ini sadati wang soleh mati Islam dikumpulnya wang kalau kinten muka dimana sebenten mawon mugi-mugi wonten kuno lan paedahipun wonten kirang langkungipun utawi nuwun sedaya mawon enten kelepatan kula sak warga sami kita dan para jamaah kanca santri utawi bapak wali murid kula nyuwun sih pun mangsomo kula mboten saged napa-napa mugi-mugi pengawasan iki saged dipun ridani Allah saged lestari benjing pendak akad legi niki dientenaken malih sak acarane tersah kanca-kanca kula nggih namung saged kula nggih namung bantu ngeten niki mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi na'imahu wa yukafi majita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azami sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammadin syajarati asli nuraniya wa lamati qomtati rahmaniya abdali khalikati insaniya wa asrofi surati jismaniya madinil asrubaniya gozaini ulumi istifaya sohibi qomtati nasuh wa bajati sana wa rukati alia manin darajati nabiyuna taqtali wa'i fa'uminu wa'ilih salli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammadin anta tamah kolak ta razak tamah tawakita ila yamitu ba'atu manabneta sim nasimang kakiram dirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.